rasa kita cintaku hanya untukmu. Hati ini telah terpatri hanya namamu. nadanya terasa cintaku. Duhai Tasya tu. Oke, masa aku semua yang nyanyi, Mas? Oke, sabar dulu ya.